السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dan Jakarta diguncang oleh peledakan di dua tempat. Walaupun saat sampai saat ini aparat keamanan belum berhasil menemukan siapa pelakunya, tetapi bagi dalam opini publik tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa aksi kekerasan yang terjadi itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Kita tidak ingin berbicara tentang siapa pelaku peledakan yang baru saja terjadi, tetapi kita ingin berbicara tentang motivasi yang melatari sejumlah aksi-aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini. Banyak fakta menyuguhkan kepada kita bahwa ada sekian aksi kekerasan itu yang dilatar belakangi atau dimotivasi oleh pemahaman keagamaan. Paling tidak itu muncul dalam beberapa fakta-fakta persidangan, dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan di belahan dunia Islam lainnya, atau kita dapat dengan mudah menemukannya dalam beberapa buku-buku yang ditulis oleh para pelaku seperti yang dituangkan oleh Imam Samudra dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Ada sejumlah fakta yang menguatkan bahwa memang ada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan atas nama agama, yang dilatari atau dimotivasi oleh pemahaman keagamaan tertentu. Ini satu fakta yang tidak bisa dinafikan. Fenomena semacam ini sesungguhnya bukan hal yang baru dalam sejarah Islam. Pada masa generasi awal Islam, fenomena semacam ini juga pernah terjadi, yaitu ketika sekelompok orang di kalangan umat Islam tidak setuju dengan penetapan Imam Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah. Lalu mereka membelot dan membangkang dan menamakan kelompoknya dengan kelompok Al-Khawarij, yaitu mereka yang keluar, yang membelot dan membangkang dari pemerintahan atau khilafah yang saat itu telah ditetapkan, yaitu Imam Ali karramallahu wajhah. Mereka membelot dan membangkang dengan alasan bahwa ketundukan dan ketaatan itu hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La hukma illa lillah. Karena itu, lalu kemudian kelompok yang membangkang ini membuat atau melakukan konspirasi untuk membunuh Sayyidina Ali, dan kemudian berhasillah mereka membunuh Sayyidina Ali yang dilakukan oleh Abdurrahman Ibn Mulyam. Yang sangat naif, ketika Imam Ali telah dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Mulyam, sang pembunuh ini lalu dengan nada bersyukur memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma taqabbal jihadi fa inni fa'altu laka wa fi sabilika. "Ya Allah, terimalah jihadku ini, karena sesungguhnya aku melakukan itu demi Engkau dan di jalan Engkau." Ini doa yang dipanjatkan oleh pelaku pembunuhan terhadap Sayyidina Ali, menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri tersayang beliau Fatimah radhiyallahu anha, dan khalifah yang secara resmi ditetapkan oleh melalui kesepakatan dan konsensus umat Islam pada saat itu. Fenomena ini belakangan ini terulang, dan itu sesuai dengan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang sahih dalam kitab Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Sayati fi akhir zaman qaumun hudafa'ul asnan sufaha'ul ahlam." Akan datang nanti di akhir zaman sekelompok anak muda dengan pemahaman yang sempit, yaquluna min qawli khair min khairi qawli al-bariyah. Mereka itu menyampaikan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul dengan baik, yamruquna min al-islam kama yamruqus sah kama yamruqus sihar. Mereka itu terpancar dan terlepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Fa imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tetapi keimanan dan pemahaman mereka terhadap agama itu tidak menyentuh kalbu mereka, hanya sampai di tenggorokan. Ini prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat beberapa argumentasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan Islam, kita akan temukan bahwa memang ada sejumlah ayat yang secara sepintas kalau kita pahami memang seakan melegalkan aksi-aksi tersebut. Sebelum kita menguraikan ini, dalam hadis tadi dikatakan kelompok itu hudatsaul asna, dalam usia muda. Mengapa usia muda? Karena usia muda ini adalah usia yang penuh dengan gelora, semangat yang begitu tinggi, giroh yang begitu tinggi. Semangat atau yang menggebu, yang menggelora, ditambah dan ditiupi oleh fenomena atau fakta keterbelakangan dan penindasan terhadap umat Islam di beberapa belahan dunia, yang terjadi di Palestina, yang dulu terjadi di Afghanistan, di Indonesia, yang terjadi di Poso, di Maluku, ini semua di Mindanao, ini semua membuat semangat atau giroh keislaman yang ada di kalangan anak-anak muda Islam memicu itu semua, lalu menemukan sejumlah ayat yang secara harfiah, secara sepintas dapat melegalkan perbuatan itu, lalu terjadilah apa yang terjadi. Semua itu terjadi karena pemahaman keagamaan yang sempit, karena memahami ayat-ayat Al-Quran secara sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga adalah karena giroh keislaman yang tidak tersalurkan dengan baik, sehingga menghasilkan hal-hal yang produktif, tetapi justru sebaliknya malah yang bersifat destruktif. Mereka bukanlah orang-orang yang tingkat keberagamaannya sangat rendah. Kalangan Khawarij, mereka itu adalah orang-orang yang sangat taat beragama, sholat malam, puasa sunnah dan lain sebagainya. Tetapi karena pemahaman yang sempit, terjadilah yang terjadi. Dengan beberapa saudara-saudara kita yang ditahan karena melakukan aksi-aksi tersebut, beberapa kali kami mengadakan pertemuan, saya pribadi beberapa kali mengadakan pertemuan untuk berdialog dengan mereka yang ada di Cipinang, yang ada di rutan Polda dan lain sebagainya. Saya melihat mereka itu adalah orang-orang yang sangat ikhlas, sangat tulus, sangat taat dalam keberagamaan. Luar biasa. Secara pribadi, saya berapresiasi, bersimpati dan berempati dengan kepribadian mereka itu. Tetapi dalam hal pemikiran, ini yang saya tidak bisa terima. Mereka bukan orang-orang yang lemah dalam soal keimanan. Luar biasa. Hanya kira keislaman yang menggebu itu dipanas-panasi oleh fakta di beberapa wilayah penindasan terhadap Islam dan lain sebagainya. Fenomena hegemoni barat yang sedemikian rupa, ini memancing emosi mereka. Dan itu tidak dilandasi oleh keilmuan yang memadai, maka terjadilah yang terjadi. Ternyata dalam beragama itu kita tidak hanya cukup dengan bermodalkan keikhlasan, tetapi juga harus dengan bermodalkan ilmu pengetahuan. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum kita beramal. Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa la ilaha illallah. Ini pentingnya ilmu dalam beragama. Ada sejumlah ayat yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita itu secara harfiah, secara literal, dan berpotensi untuk melahirkan aksi-aksi kekerasan itu. Misalnya ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad, yang dipersempit maknanya hanya dalam bentuk jihad musallah, jihad bersenjata. Memang ada sejumlah ayat seperti yang ditemukan dalam surat Al-Baqarah 217 dan surat At-Taubah yang menganjurkan dan memerintahkan. Kalau kita baca ayat-ayat itu secara literal, dia akan bermakna bunuhlah, perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Uqtulul musyrikina kafah. Bunuh orang-orang musyrik secara, perangi orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sampai agama Islam ini berjaya. Ini ayat-ayat yang tidak bisa kita nafikan. Ayat-ayat itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi untuk memahaminya, kita tidak bisa memahami ayat-ayat tersebut secara parsial, secara terpotong-potong, terpisah dari konteks atau asbabun nuzulnya. Kita harus memahami atau memadukan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Kita bisa berkata begitu karena memang di dalam Al-Quran kita bisa temukan. Sebelum itu, berdasarkan ayat-ayat tadi, lalu kemudian mereka melakukan atau timbul aksi-aksi kekerasan yang ditujukan kepada orang-orang non-muslim. Karena dalam pandangan mereka, kewajiban untuk memerangi orang-orang kafir non-muslim itu adalah karena kekafirannya, bukan karena mereka memerangi atau memusuhi Islam. Mereka yang tidak menerapkan hukum Tuhan, hukum Allah, syariat Allah secara kafah, dinilai sebagai mereka yang telah kafir. Pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam secara penuh dinilai sebagai pemerintahan kafir, pemerintahan tauhid yang harus diperangi. Karena itu sekarang ini, mengingat tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, bahkan 56 negara-negara anggota OKI itu juga tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam, maka seluruh belahan dunia ini dalam pandangan mereka menjadi apa yang disebut dengan Darul Harb, wilayah perang. Pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam itu adalah pemerintah yang tauhid, pemerintah yang kafir, wajib diperangi. Fasilitas-fasilitas umum yang ada di negara tersebut, karena situasinya dalam keadaan perang, maka boleh untuk dirampok, boleh untuk dicuri dengan alasan itu adalah faid. Itu adalah bagian dari harta rampasan perang. Banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti ini yang muncul, dan ini sangat jelas sekali kalau kita baca misalnya buku Imam Samudra tentang Aku Melawan Jabris. Nah, tadi saya katakan bahwa ayat-ayat Al-Quran harus kita pahami secara utuh, secara komprehensif, tidak dilakukan secara parsial, karena Al-Quran itu yufassir ba'duhu ba'da. Al-Quran itu atau ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan, saling menjelaskan antara satu dengan lainnya. Pemahaman tentang jihad yang dipersempit menjadi jihad bersenjata, perang melawan musuh dengan senjata, di dalam Al-Quran sebenarnya maknanya jauh lebih luas dari itu. Beberapa pakar Al-Quran seperti Ar-Rajab Al-Asfahani, beliau menjelaskan bahwa jihad itu ada yang dalam bentuk melawan musuh yang nyata, ada jihad yang berbentuk melawan setan, hawa nafsu, dan yang ketiga ada jihad dalam bentuk melawan hawa nafsu dalam diri kita ini, dan itu justru lebih berat dari yang lain. Ini pemahaman jihad secara luas, dan jihad bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau kita lihat, kewajiban berperang itu baru diperkenankan atau baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Tepatnya ketika meletus perang Badar pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah, yaitu 15 tahun setelah Nabi melakukan dakwah Islamiyah, yaitu dengan turunnya ayat dalam surat Al-Hajj yang memperkenankan kaum muslimin pada saat itu melakukan perang bersenjata. Udina lilladina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi umat Islam, bagi mereka yang diperangi, untuk melawan musuh-musuh mereka itu. Perang bersenjata baru diturunkan atau baru diperintahkan pada tahun ke-2 Hijriah. Tetapi kata jihad itu sendiri di dalam Al-Quran sudah muncul sejak ketika Nabi masih berada di Makkah. Dan salah satu ayat Allah menyatakan wajahidhum bihi jihadun kabir. Jangan taati orang-orang kafir, dan berjihadlah dengan melawan mereka. Wajahidhum bihi dhamirha atau dengannya. Nya di sini adalah Al-Qur'an. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Qur'an, bukan dengan pengertian perang bersenjata. Ayat yang mengizinkan umat Islam untuk melakukan peperangan pada saat itu, kalau kita baca lanjutannya, kita bisa berkesimpulan, dan kalau kita baca ayat-ayat yang lain, kita bisa berkesimpulan bahwa perang dalam Islam disyariatkan untuk membela diri. Jadi perang disyariatkan atau perang dalam Islam lebih bersifat defensif, bukan ofensif, untuk menyebarkan dakwah Islam. Karena itu keliru pandangan sejumlah orientalis atau sarjana barat yang mengatakan bahwa Islam ini tersebar dengan pedang. Fakta sejarah membuktikan bahwa selama masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, peperangan yang terjadi itu, kalau kita lihat data-datanya, itu karena Rasulullah dan umat Islam pada saat itu berusaha untuk membela diri dan mengamankan misi dakwah Islamiyah yang saat itu dirongrong oleh keturunan Bani Mudhor. Bani Mudhor ini adalah kalangan bangsa Arab, salah satu kabilah di tengah masyarakat Arab pada saat itu, yang tidak rela kekuasaannya akan beralih kalau Islam tersebar secara luas. Kepentingan ekonomi dan kepentingan politik mereka akan terganggu. Maka lalu mereka mengadakan konspirasi, melakukan perlawanan terhadap Islam dan umat Islam pada saat itu. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak dilakukan untuk membela diri dan mengamankan misi dakwah Islamiyah. Maka tidak betul kalau dikatakan perang itu terjadi demi untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dan melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk menganut agama Islam. Di dalam Islam kita berkeyakinan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Para sahabat pun sangat berhati-hati sekali jangan sampai terjadi pemaksaan kepada masyarakat pada waktu itu untuk memeluk agama Islam. Bagaimana masyarakat pada saat itu memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, melalui pedagang-pedagang, melalui kaum sufi dan lain sebagainya. Ini membuktikan dan mematahkan tesis yang mengatakan bahwa Islam tersebar dengan pedang, Islam tersebar dengan kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Lam yab'athni Allahu mu'annifan." Allah itu tidak mengutus kepadaku dengan kekerasan. "Walakin ba'athani muyassiran." Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus aku ke dunia ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada manusia, dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia dan alam raya ini. Itu kalau kita baca dan kita renungkan ayat-ayat yang lain, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah pada perang Uhud, beliau sangat teriris hatinya ketika menyaksikan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang menjadi korban dalam peperangan tersebut dimutilasi oleh musuh-musuh Islam pada saat itu, dan melihat kondisi pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang sedemikian rupa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Saya akan bunuh 70 orang di antara mereka sebagai upaya balas dendam atas kematian pamanku ini." Tapi kemudian Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat yang menyatakan, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi." Kalau Anda akan membalas, maka balaslah yang setimpal. Tetapi kelanjutan ayat tersebut berbunyi, "Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin." Tetapi kalau kalian mau bersabar, sabar itu lebih baik. Mendengar ayat itu, Rasulullah lalu menyatakan, "Kami akan bersabar ya Allah." Dan dia tidak melakukan niatnya untuk membalas dendam aksi yang dilakukan oleh musuh Islam saat itu terhadap pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, Rasulullah juga diingatkan, "Walau kunta fazzan ghalizal qalb." Kalau Anda ini keras, kalau Anda ini keras hati, "Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawli." Orang akan lari, orang akan menghindar dari Anda, hai Muhammad. Maka Rasulullah adalah sosok yang sangat lembut, sosok yang sangat anti kekerasan, sosok yang sangat memberikan kemudahan, kenyamanan kepada orang lain. Maka Islam yang kita anut ini, karena ajarannya sedemikian rupa, adalah Islam yang penuh dengan rahmat, Islam yang penuh dengan kemudahan, Islam yang penuh dengan kedamaian dan perdamaian. Masih ada waktu 5 menit, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, Saya memahami semuanya, lalu yang ingin saya tanyakan mengenai sebabnya Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi yang dibunuh oleh Abdul Rahman itu, apa kesalahan beliau dari segi keislaman, dan bagaimana dengan hadis Rasulullah yang telah menjamin beberapa sahabat beliau masuk surga. Itu yang ingin kami ini mendapatkan penjelasan tambahan dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelompok Khawarij saat itu, Sayyidina Ali dianggap bukan pemimpin yang sah. Sayyidina Ali dianggap memperoleh kekuasaan atau khilafah pada saat itu secara ilegal. Mereka tidak puas atas keterpilihan Sayyidina Ali pada saat itu, dan mereka berkeyakinan, lalu kemudian dengan mengatasnamakan ayat Al-Quran yang menyatakan la hukma illa lillah, ketaatan dan hukum itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada penguasa yang dianggap ilegal itu atau terpilih secara tidak sah, maka lalu kemudian mereka membelot dan membunuh. Sikap yang terlalu berlebihan ini mudah sekali dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Konon Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang munafik yang berasal dari kalangan Yahudi. Jadi dengan bermodalkan semangat dan keyakinan yang sempit, yang dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman yang sempit itu, maka terjadilah kemudian pembunuhan terhadap Sayyidina Ali itu. Kita tidak ragukan Sayyidina Ali adalah termasuk sahabat yang terbaik, dan beliau adalah menantu yang paling disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbunuhnya Sayyidina Ali oleh kelompok Khawarij ini menjadi catatan sejarah kelam dalam sejarah Islam, di mana aksi tersebut, aksi brutal, aksi keji tersebut justru dilakukan atas nama agama. Baik, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Yang bisa saya simpulkan dari kajian kita pada kesempatan siang hari ini adalah bahwa dalam beragama itu ternyata tidak hanya cukup dengan bermodalkan keikhlasan dan semangat atau wira, tetapi juga harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Al-ilmu qabla al-amal. Inilah pentingnya bagi kita untuk selalu menambah wawasan keilmuan kita, yang kita harapkan dapat berdampak pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, dalam memahami Al-Quran dan Hadis, hendaknya kita lakukan secara utuh, secara komprehensif, tidak kita lakukan secara parsial. Karena antara satu ayat dengan lainnya, antara satu hadis dengan lainnya, itu saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.